syafaat orang-orang saleh tersebut di sisi Allah. Karena anggapan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hal tersebut. Dan bahwasanya orang-orang saleh menyukainya. Ini kita akan bahas dulu. Penulis mengatakan kebiasaan kaum jahiliyah yang pertama adalah mereka beribadah dengan mensyirikkan orang-orang saleh di dalam berdoa dan beribadah kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika seorang muslim semestinya beribadah hanya kepada Allah semata, maka kaum jahiliyah tidak seperti itu. Kaum jahiliyah mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka mensyirikkan Allah saat beribadah kepada Allah dengan melakukan peribadatan kepada orang-orang saleh. Saya diberi contoh dalam doa. Ketika orang Arab jahiliyah berdoa, mereka mensyirikkan Allah di dalam doa. Mereka menganggap mereka tidak pantas untuk berdoa. Mereka makhluk yang penuh dengan dosa. Maka mereka akhirnya pergi ke orang saleh yang sudah mati. Kemudian setelah itu mereka anggap bahwa meminta kepada orang saleh tersebut mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebiasaan orang-orang saleh, beribadah dengan mensyirikkan orang-orang saleh. Mensyirikkan orang-orang saleh maksudnya adalah mereka menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, ini perlu digarisbawahi baik-baik. Kesyirikan jenis seperti inilah kesyirikan yang terjadi pertama kali di atas muka bumi. Kesyirikan yang seperti inilah kesyirikan yang terjadi pertama kali di atas muka bumi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Baina Adama wa Nuhin 10 qurun kulluhum 'ala at-tauhid." Antara Nabi Adam alaihi salam dengan Nabi Nuh sekitar 10 abad. Adam dengan Nabi Nuh sekitar 10 abad. Seluruh dari manusia saat itu di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya kesyirikan? Terjadinya kesyirikan di zaman Nabi Nuh, yaitu pada kaum Nabi Nuh. Bagaimana terjadinya kesyirikan pada kaum Nabi Nuh? Dengan seperti ini. Mensyirikkan orang-orang saleh saat beribadah dan berdoa kepada Allah. Apa maksudnya mensyirikkan orang-orang saleh saat beribadah, berdoa kepada Allah? Yaitu menjadikan orang saleh tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Menjadikan orang soleh tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Misalkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra." Artinya mereka, kaum Nabi Nuh, mengatakan, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian, yaitu Allah. Jangan kalian tinggalkan sembahan kalian. Dan juga jangan kalian tinggalkan wat suwa yaguth ya'uq nasab. Lima manusia soleh di zaman Nabi Nuh. Bagaimana ceritanya mereka ini? Lima manusia sini, wat Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Lima manusia soleh di zaman Nabi Nuh. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, asma'u rijalin salihin. Ini lima orang ini adalah nama-nama orang-orang saleh fi qaumi Nuh, di zaman Nabi Nuh. Halaku, ketika mereka ini meninggal, orang saleh ini meninggal, fa auhasyaitanu ila qaumihim an yansibu ila majalisi allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammawha bi asma'ihim fa fa'alu falam tu'bad falamma halaka ulaika wa tunsakhul ilmu ubidat. Perhatikan baik-baik, ini lima orang dari mulai Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuts, Nasr adalah nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka mati, lima orang ini mati, orang saleh ini mati, maka kalau di zaman sekarang wali-wali itu mati, meninggal dunia, maka syaitan memberikan wahyu kepada orang-orang di situ agar mereka membuat patung-patung yang semisal dengan lima orang soleh ini. Diletakkan di mana? Di tempat yang biasa lima orang soleh ini duduk bermajlis. Buat patung seperti lima orang soleh ini. Diletakkan di mana? Di majlis-majlis yang biasa lima orang soleh ini duduk di sana selama mereka hidup. Dan mereka menamai nama patung-patung ini. Ini namanya patungnya Wad, ini namanya Suwa', ini namanya Guth, Ya'ruq, Nasr, dinamai oleh mereka. Saat itu tidak disembah. Mereka membuat patung tersebut tidak disembah. Jadi yang membisikkan ini syaitan. Lalu ditaati oleh manusia. Dan saat itu tidak disembah. Tetapi ketika yang membuat patung, generasi yang membuat patung ini mati, sudah habis generasinya, diganti dengan generasi baru, anak cucu mereka, maka akhirnya kebodohan merajalela, tidak ada orang alim pada saat itu, maka anak-anak cucu ini menganggap inilah Tuhan-Tuhan kita. Akhirnya disembah. Itu asal-muasal kesyirikan di tengah manusia. Kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dari mulai Adam sampai Nabi Nuh 10 tahun tidak ada kesyirikan. Asal-muasal kesyirikan pertama kali adalah ketika seseorang mengagungkan orang-orang saleh terlalu berlebih-lebihan. Nah ini hati-hati. Sampai-sampai mereka menjadikan kalau mau beribadah kepada Allah melalui perantara orang-orang saleh. Itulah kebiasaan kaum jahiliyah. Kalau mau berdoa, pergi kepada orang saleh yang sudah mati tersebut. Kemudian menjadikan orang saleh yang sudah mati ini sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Itu kebiasaan mereka. Untuk apa mereka melakukan itu? Yuriduna syafa'atahum 'indallah. Mereka menginginkan pertolongan orang-orang saleh tersebut di sisi Allah. Apa maksudnya? Mereka menginginkan agar orang-orang soleh ini datang kepada Allah dan mengatakan bahwa ini yang berdoa adalah pengikutku. Jadi mereka meminta kepada orang soleh tersebut agar mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa manusia melakukan seperti itu? Mereka mengira bahwasanya Allah menyukai itu. Nah, ini yang jadi masalah. Mereka mengira Allah menyukai itu dan bahwasanya orang-orang soleh pun suka dengan hal itu. Nah, ahibati hamidakumullah, yang seperti ini terjadi di zaman sekarang. Pergi kepada kuburan wali-wali, pergi kepada kuburan orang-orang yang dianggap soleh, sunan-sunan, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Mereka meminta kepada wali tersebut yang sudah mati ini agar mendekatkan permintaan mereka kepada Allah. Kenapa mereka tidak melakukan langsung minta kepada Allah? Karena satu, mereka menganggap diri mereka tidak pantas, penuh dengan dosa. Sedangkan orang ini orang saleh di sisi Allah. Sedangkan orang ini wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap seperti itu. Yang kedua, mereka menganggap bahwasanya itu disukai oleh Allah. Padahal tidak demikian. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Tidak perlu perantara. Ya, jika ia berdoa kepadaku. Nah ini kebiasaan kaum jahiliyah. Ustaz, bukankah itu kaum Nabi Nuh, bukan jahiliyah? Maka kita sudah pertemuan sebelumnya menyatakan bahwasanya yang namanya jahiliyah adalah kebiasaan kaum-kaum sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyimpang. Baik itu dilakukan oleh Arab jahiliyah atau sebelum mereka, di antaranya kaum Nabi Nuh. Adapun kaum jahiliyah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang Arab Quraisy yang kafir, mereka sama dengan kebiasaan kaum Nabi Nuh yang menjadikan lima orang saleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu mereka menjadikan ada namanya berhala yang namanya Lata, Uzza, Manat. Lata, Uzza, Manat. Lata ini, jadi cara berpikirnya mereka begini, nih, pahami saya apa yang saya sampaikan ya. Cara berpikir mereka ini, Lata adalah nama feminin dari nama Allah. Allah, nama femininnya Al-Lata. Apa lagi? Uzza. Uzza, nama feminin dari Aziz. Aziz, nama Allah. Femininnya Uzza. Kemudian, apa lagi? Manat. Manat, nama feminin dari Mannan. Mannan, nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka namakan itu? Mereka katakan bahwa Lata, nama feminin dari Allah, dan Lata ini adalah nama dari malaikat, dan malaikat adalah anak perempuannya Allah. Anak perempuannya Allah. Jadi kalau mereka mau berdoa, mereka lewat anak perempuan Allah dulu, karena anak perempuan Allah ini mempunyai kedudukan yang tinggi kepada Allah, maka nanti kabul doa mereka. Paham cara berpikirnya? Paham gak? Ya? Mereka menganggap malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Nah, nama-nama malaikat, kata mereka, Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza, diambil dari femininnya nama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya mereka ini perempuan-perempuan. Anak-anak perempuan Allah, dekat dengan Allah, makanya mereka tidak langsung berdoa kepada Allah. Mereka menganggap bahwasanya Allah suka seperti itu. Mereka sampaikan dulu permintaan kepada Lata, Uzza, Manat, agar nanti sampai permintaan mereka kepada Allah. Karena kalau langsung berdoa kepada Allah, terlalu jauh. Mereka ini siapa? Sedangkan ini anak-anak Allah, anak-anak perempuan Allah, dekat dengan Allah. Lihat, di situ terdapat berbagai penyimpangan. Mereka menyatakan bahwasanya Allah mempunyai anak perempuan. Yang kedua, mereka menganggap bahwasanya berdoa kepada Allah harus melalui anak perempuan. Itu penyimpangan mereka. Ya, paham sekarang? Itu kebiasaan kaum jahiliyah Arab. Jahiliyah Arab menjadikan malaikat diberi nama dengan anak, dengan perempuan-perempuan. Karena mereka menganggap malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Makanya mereka menjadikan kalau mau berdoa kepada Allah melalui anak perempuannya dulu. Ya. Kalau pada manusia itu mungkin bisa terjadi. Bisa. Contoh misalkan seorang mau ngasih hadiah ke ustaz. Ustaznya enggak mau. Melalui istrinya. Kalau sudah urusannya melalui emak-emak susah ditolak. Ya. Itu manusia bisa seperti itu. Tapi untuk Allah tidak perlu perantara. Ini kebiasaan kaum jahiliyah pertama. Menjadikan apa? Antara Allah dengan si pendoa perantara. Mensyirikkan orang-orang saleh saat berdoa kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Kenapa mereka melakukan demikian? Karena mereka menganggap bahwasanya Allah menyukai itu. Mereka menganggap bahwasanya orang-orang soleh ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini kejadian, Pak. Kalau boleh saya beri cerita. Sebelum mengenal dakwah sunnah, saya masuk ke dalam sebuah tarekat sufi. Ya. Dan beberapa hari yang lalu saya juga ketemu dengan orang, ternyata ajarannya sama, meskipun beda tarekat. Saya tarekat fulani, kemudian si fulani tarekat fulani. Saya tidak mau menyebut namanya. Cara ibadah kita sama. Bagaimana itu? Kalau berzikir kita harus meditasi, membayangkan guru kita di hadapan kita. Jadi seakan-akan ruh kita itu masuk ke dalam guru kita. Kemudian guru kita nanti masuk ke dalam ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya guru ini mempunyai kedudukan di sisi Allah, kemudian guru ini bisa berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba terbaik yang kalau berzikir zikirnya paling baik. Jadi sulit antum. Jadi kalau mau berzikir harus bayangin dulu. Sang aku mari bayangannya. Ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini para ikhwah? Itu kaum Nabi Nuh, itu Arab jahiliyah. Kaum Nasrani Yahudi sama. Ketika mereka mengatakan waqalatin nasara Isa bin Maryam, waqalatin nasara al-Masih bin Allah. Dan kaum Nasrani mengatakan al-Masih adalah anak Allah. Sama berarti. Bagaimana caranya? Mereka menjadikan Isa dalam bahasa mereka Yesus sebagai apa? Perantara. Antara mereka dengan siapa? Dengan Allah. Mereka menganggap kalau melakukan seperti itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahudi juga seperti itu. Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Kaum Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Apa maksudnya yang seperti itu? Uzair anak Allah bukan hanya sebatas klaim para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Tetapi mereka menjadikan Uzair ini karena punya kedudukan di sisi Allah, anak Allah, anak laki-laki Allah, ya. Punya kedudukan di sisi Allah, mereka menjadikan Uzair perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat tersebut disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 30. Jadi ringkasannya di sini, semua kemusyrikan, semua kaum jahiliyah, dari mulai jahiliyahnya kaum Nabi Nuh, jahiliyahnya kaum Yahudi, jahiliyahnya kaum Nasrani, jahiliyahnya Arab jahiliyah, semuanya melakukan kesyirikan yang sama. Apa kesyirikannya tadi? Menjadikan antara Allah dengan si fulan peran. Ada yang berkata, Ustaz, itulah ta'uz zamanat, itu kan berhala. Sedangkan kita sekarang ini, kalau pergi ke kuburan orang-orang saleh, wali-wali Allah, ya, ini pula, ini juga masih katanya, wali itu kan masih katanya. Ya, gak ada yang bisa mengklaim. Ini jangan sampai tertipu. Ya, pengklaiman si fulan wali, itu masih katanya. Manusia yang menamainya. Belum tentu iya. Bukan berarti kita tidak percaya adanya wali Allah Subhanahu wa taala. Ada wali Allah. Akan tetapi harus sesuai dengan perintah, harus sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Pengertian wali tersebut, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, mereka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa khawatir. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Baik. Ada orang yang suka kuburiyun. Paham kuburiyun? Orang yang suka beribadah di kuburan. Kuburiyun, ya namanya bahasa Arab kuburiyun. Ya. Suka beribadah di kuburan. Mereka melakukannya seperti itu. Mereka menjadikan orang soleh yang sudah meninggal ini perantara antara mereka dengan Allah. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka anggap Allah suka itu. Mereka anggap mereka tidak pantas untuk berdoa langsung kepada Allah. Mereka ahli maksiat, sedangkan ini orang soleh, sunan, wali Allah, wali kutub, wali badal, wali ku murid wali. Ya macam-macam wali. Maka pada saat itu para ikhwan dalam hati Allah, mereka berdoa kepada orang itu. Nanti yang sudah meninggal ini menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Ustaz, yang kami berdoa kepadanya itu kan orang saleh. Sedangkan Lata, Uzza, Manat itu berhala. Kenapa disamakan berhala dengan orang saleh?" Paham masalahnya? Paham masalahnya? Mereka tidak setuju disamakan. Ini kan berhala, sedangkan ini orang saleh, beda dong. Berhala makhluk, bahkan Lata, Uzza, Manat itu berhala yang bukan bentuk manusia. Itu harus paham bahwasanya berhala itu ada dua macam. Berhala yang bukan manusia, berhala yang bukan berbentuk makhluk hidup, dengan berhala yang berbentuk makhluk hidup. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Wahai Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Asnam jamak dari sanam. Sanam itu adalah patung-patung yang berbentuk makhluk hidup. Itu namanya dalam bahasa Arab sanam. Itu termasuk berhala. Di sana ada wathan, wathanun. Makanya Rasulullah SAW ketika mau meninggal, beliau berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wathanan." Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Ini berhala tapi dalam bentuk selain manusia, selain makhluk hidup. Jadi berhala itu ada dua macam dalam agama, dalam bahasa Arab. Ada yang namanya sanam, berbentuk makhluk hidup. Ada yang namanya wathan, yang tidak berbentuk makhluk hidup. Nah, Lata, Uzza, Manat ini adalah berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Dia hanya sebatas rerumahan, sebatas bebatuan. Maka orang-orang tadi yang beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah mati, mereka mengatakan, "Kami beribadah, kami menjadikan perantara orang-orang soleh." Sedangkan orang-orang Arab jahiliyah menjadikan perantara berhala. Paham bedanya? Paham permasalahannya? Bagaimana cara menjawabnya? Sama. Bukankah mereka orang-orang Arab jahiliyah mengatakan Lata itu adalah nama dari apa tadi? Malaikat. Yang mereka menganggap malaikat adalah anak perempuannya Allah. Berarti sama saja. Sama saja sebenarnya mereka antara perbuatan kalian dengan perbuatan mereka. Mereka menjadikan orang-orang saleh, anak-anak perempuan Allah, malaikat-malaikat Allah yang mereka namai Lata, Uzza, Manat sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Kalian menjadikan orang-orang saleh yang sudah mati sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham samanya? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada semacam penyimpangan makna. Kata mereka lagi, "Ustaz, kami enggak menyembah kok orang soleh ini." Ini perkara penting, sangat penting, perhatikan. "Ustaz, kami enggak minta sama mereka. Orang yang soleh yang sudah mati ini kami enggak minta. Kami masih mempercayai bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur." Di sinilah kita harus menetapkan pengertian kesyirikan. Apa itu syirik? Maka para ulama rahimahumullah ta'ala di antaranya Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Taisir al-Aziz al-Hamid, beliau mengatakan, "Asyirik huwa tashbihun bil makhluk lil khaliq. Syirik adalah menyamakan makhluk dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Fi khasaisil ilahi, menyamakan makhluk dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya katakan bahwasanya password, kata kunci, miftahus sir untuk syirik adalah ada pada apa? Penyamaan. Menyamakan makhluk apapun dia, siapapun dia, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Yang khusus milik Allah adalah ibadah. Nah, itu pengertian kesyirikan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Adapun pengertian kesyirikan oleh ahli filsafat, ahli kalam, ahli tasawuf, tidak. Mereka mengatakan sebagaimana dikatakan oleh As-Subki, mengatakan bahwasanya asyik asyirk wal ibadah la yatahaqqaqa illa bi'tiqadi al-ta'thir li ghairillah. Artinya illa bi'tiqadi rububiyah li ghairillah. Artinya syirik di dalam beribadah tidak akan terjadi kecuali dengan meyakini bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Menurut mereka, kalau syirik adalah ketika orang meyakini tidak ada pencipta selain Allah, itu baru syirik. Jadi menurut mereka kalau pakai jimat, ya, tuh yang di media sosial lagi ramai, kebal-kebalan, katanya sakit juga, kebal-kebalan, ya, itu gak syirik menurut mereka. Kenapa? Karena mereka masih meyakini bahwasanya yang maha pencipta siapa? Paham bedanya sekarang? Sedangkan kita tidak mengatakan seperti itu. Kesyirikan adalah saat seseorang menyimpangkan ibadah kepada selain Allah. Ya, nah, ini perlu diletakkan baik-baik. Makanya mereka mengatakan, kami Ustaz, kami gak menyembah itu. Kuburan kami gak menyembah. Kenapa? Kenapa? Karena kami masih meyakini bahwa Allah maha pencipta. Maka kita katakan, tidak, masalah Anda meyakini maha pencipta, iya betul. Allah maha pencipta, iya betul. Itu sudah benar. Tetapi masalahnya Anda sekarang menyimpangkan ibadah, dalam hal ini doa, kepada selain Allah. Itu kesyirikannya. Itulah bedanya. Jadi memang akhirnya ada semacam ketidaksepakatan dalam pengertian kesyirikan. Paham maksud saya? Ya, dan pemahaman kesyirikan yang benar adalah menyamakan makhluk dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, dalam hal ini adalah ibadah. Dalam hal ini adalah ibadah. Makanya Anda kalau lihat dulu waktu tahun 90-an, 97, 98, 99, ya. 99, 90, 2000 gitu lah. Kan ada kasus ninja, betul? Karena kiai dibunuhi dan banyak pembunuhan. Itu sebenarnya sisi negatifnya, keluarlah semua jenis kesyirikan. Apa itu? Keluar semua jimat. Saya tahu persis, karena saya yang ambil jimatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taubat kepada kita. Ya, keluar semua jimat, bambu kuning, pisang apa itu yang kecil, kemudian diisi minyak Quran, tasbih kebal, macam-macam. Mereka membolehkan itu. Sebagian orang yang dianggap kiai membolehkan itu. Kenapa? Ah, siapa yang tahu jawabannya? Mereka tidak menganggap itu kesyirikan. Asalkan apa? Masih menganggap bahwa Allah maha pencipta. Tahu sekarang permasalahannya? Jadi Anda kalau di media sosial melihat ataupun di dunia nyata melihat orang memakai jimat, orang memakai macam-macam jimat, kalung dan semacamnya, itu ada, mereka menganggap itu bukan kesyirikan karena mereka beda pengertian kesyirikannya. Mereka menganggap kesyirikan adalah saat orang meyakini bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Itu baru syirik. Sedangkan kita tidak. kita mengatakan apabila ada salah satu dari jenis ibadah disimpangkan kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Seperti orang Arab jahiliyah, kaum Nabi Nuh, kaum Yahudi, kaum Nasrani menyimpangkan doa kepada orang-orang saleh sebagai perantara antara dia dengan Allah, itu kesyirikan. Paham? Makanya mereka mengatakan al-madad, al-madad. Artinya minta tolong, minta tolong, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata mereka itu bukan kesyirikan. Kenapa? Mestinya itu sudah bisa jawab. Kenapa? Karena mereka menganggap selama kita menganggap bahwa Allah Maha Pencipta, itu bukan kesyirikan. Seperti kaum Syiah Rafidhah, mereka mengatakan ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Minta kepada Hussein al-madad, al-madad, kekuatan, kekuatan, kekuatan. Kata mereka itu bukan kesyirikan. Kenapa? Asalkan masih menganggap Allah Maha Pencipta. Ini keliru. Kenapa keliru? Karena berarti sudah menyimpangkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwan? Nah, itu kebiasaan mereka yang pertama. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh. Kama qala ta'ala. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kemudian mendalili sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una 'indallah. Ya. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak membahayakan mereka, tidak memberikan manfaat mereka kepada mereka, dan mereka mengatakan ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Apa maksudnya? Saya beri contoh dulu. Saya ingin mendaftar sebagai pegawai di salah satu perusahaan Bapak. Kalau saya langsung masuk menemui Bapak, mungkin ditolak, karena Bapak enggak tahu saya. Akhirnya saya melalui orang dekat Bapak. Orang dalam. Vitamin wow. Wow itu bahasa Arabnya wasit. Wasit itu artinya adalah nepotisme. Ya, perantara. Maka harus pakai vitamin wow. Wasit. Perantara. Agar nanti si perantara ini memberikan syafaat. Syafaat artinya rekomendasi kepada si fulan pemilik perusahaan tersebut agar saya diterima. Itu persis yang dilakukan oleh mereka. Wa yaqulun haula'i syufa'una 'indallah. Mereka mengucapkan ini Lata, Ruzza, Mana, kemudian Suwa, Yaqus, Ya'ruq, Nasr, Wat, ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya. Kemudian juga Yesus, Isa bin Maryam, Uzair, itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Itu syubhat mereka. Nah, di zaman sekarang mereka mengatakan, kami enggak beribadah kok kepada ini. Kami enggak minta, kami cuma bertawassul. Hai ini. Kami cuma apa? Bertawassul. Jangan sampai terkecoh dengan kata tawassul. Tawassul yang mereka maksud bukan seperti yang Allah dan Rasul-Nya maksud. Tawassul yang mereka maksud adalah menjadikan peran, dan Allah tidak perlu perantara. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah. Mereka mengatakan ini semua yang orang-orang saleh ini adalah pemberi rekomendasi kami di sisi Allah. Pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka menyampaikan dulu permintaan mereka kepada orang-orang saleh ini, nanti orang-orang saleh ini menyampaikan kepada Allah. Itu cara berpikir mereka. Begitu juga penulis mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3, wa qala ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Ini ayat, hati-hati ya. Baik, harus dipahami dengan baik dan benar. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, yang tadi yang menjadikan perantara, mereka mengatakan ma na'budu, kami enggak nyembah mereka. Kami enggak nyembah sunan-sunan. Kami enggak nyembah wali-wali yang sudah dikubur, enggak. Ini perkataan bahaya. Kami tidak menyembah. Kenapa berbahaya? Karena tadi kita sudah berbeda dalam pengertian kesyirikan. Mereka mereka menganggap kesyirikan apabila seseorang meyakini bahwasanya Allah ada selain, ada pencipta selain Allah, baru syirik itu. Makanya mereka mengatakan, kami enggak beribadah kepada mereka, Pak. Ya, kami cuma menjadikan mereka ini sebagai perantara kami. Kami enggak beribadah. Ini perkataan bahaya, kami tidak beribadah. Antum sering dengar, lihat saja orang-orang kuburiyun yang suka minta kepada orang di kubur, ya, mereka mengatakan, enggak, kami enggak menyembah, kami masih meyakini Allah. Betul apa tidak? Betul. Seperti itu. Nah, ini pada siapa yang dirahmati Allah? Mana ambudung, kami tidak menyembah kepada mereka kecuali hanya mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jawabannya bagaimana? Jawabannya, Anda sudah menyembah. Kenapa? Karena menyimpangkan ibadah. Dalam hal ini ibadahnya apa namanya? Doa kepada selain Allah. Paham ya para ikhwan? Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah kebiasaan yang paling besar yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bil ikhlas. Makanya kemudian Rasulullah SAW mendatangkan, membawa ajaran ikhlas. Apa itu ikhlas? Secara bahasa catat, ikhlas adalah as-safa, suci. Kemudian ikhlas secara bahasa ini, as-safa, an-naqa, bersih, murni. Kemudian at-tanazzuhu anil akhlati wal awsyam, terlepas dari campuran dan kotoran. Itu ikhlas secara bahasa. Bersih, murni, terlepas dari kotoran dan campuran sedikit pun. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Apa ajarannya? Ikhlas. Apa ikhlas? Yaitu beribadah murni hanya untuk Allah, tidak pakai perantara. Doa langsung kepada Allah, murni hanya kepada Allah. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyelisih kebiasaan kaum jahiliyah dengan cara bagaimana? Mengajak agar ikhlas. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Banyak. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksud ibadah di sini adalah mengikhlaskan ibadah kepadaku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu ayatin fiha ibadatullah fahiya tauhidullah." Setiap ayat di dalam Al-Qur'an yang di situ disebutkan ibadah, maka maksudnya adalah mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu arti ikhlas. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah secara ikhlas pada agama. Nah, ada, kita sholat dulu. Habis sholat bubar. Ya, kita lanjutkan nanti setelah sholat isya. Wassallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara menarik tadi, ayat yang dibacakan oleh penulis, ayat yang dibacakan oleh imam, yaitu surat At-Takwir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha' Allahu rabbul alamin." Yang artinya, yaitu bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kalian tidak menghendaki menempuh jalan itu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, pelajaran yang sangat menarik, yaitu siapa saja yang ingin istiqamah menjalani agama Allah, maka tidak akan bisa dia istiqamah menjalani agama Allah ataupun dalam istilah anak muda di zaman sekarang berhijrah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka jangan pernah lupa di dalam istiqamah Anda menadah tangan memohon kepada Allah agar dimudahkan istiqamah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum an yastaqim." Bagi siapa yang di antara kalian ingin menempuh jalan yang lurus, istiqamah. Dan jujur saja saya lebih condong kepada istilah istiqamah dibandingkan hijrah. Karena itu yang ada di dalam syariat Islam, istiqamah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang istiqamah. Fastaqim kama umirta. Istiqamalah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau diperintahkan. Maka siapa saja yang ingin hijrah, istiqamah meniti jalan Allah, yang dulunya mungkin lalai, dulunya mungkin terlalu keduniawian, dulunya mungkin tidak kenal majelis-majelis ilmu, siapa yang ingin istiqamah, maka dia wajib untuk meminta pertolongan kepada Allah. Begitu pula yang sudah istiqamah, kemudian ada masa futur, masa lemah. Kalau ingin kembali, maka yang paling pertama dilakukan adalah perbaiki hubungan Anda dengan Allah. Saya beri contoh misalnya, di awal-awal orang istiqamah, mungkin dia semangat. Di awal-awal istiqamah, mungkin dia khusyuk kalau lagi sholat, tenang, nyaman. Kemudian berdoa bisa menangis. Kemudian waktunya teratur rapi. Ternyata iman menurun. Dan itu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Itu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ternyata iman menurun. Maka siapa yang ingin kembali lagi, kembali lagi hatinya khusyuk, hatinya bisa air mata bisa keluar, menangis saat berdoa, sholat benar-benar lapang dadanya ketika sholat, kemudian waktunya terarah, hidupnya penuh dengan target-target ibadah yang dia inginkan, yang dia ingin capai, maka siapa yang ingin kembali lagi, maka berdoalah kepada Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Itu syarat mutlak. Saya beri contoh misalkan sholat malam, yang sudah mulai lama dia tinggalkan sholat malam. Sudah lama sholat malam tidak tinggalkan. Tidak mengenal lagi yang lamanya lezat beribadah di sepertiga malam terakhir. Bisa menangis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa merenungi malam-malam yang begitu indah. Yang sekarang sudah diganti dengan mungkin wajahnya bersinar setiap malam dengan handphonenya. Dia ganti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sibuk murajaah Facebook, sibuk murajaah Instagram. Maka hati menjadi keras. Maka tidak akan bisa kembali kecuali dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Dan saya berpesan, kalau seandainya sudah ingin kembali, berusahalah terus. Kenapa? Karena mungkin dia akan jungkir balik di awalnya. Misalkan ada orang misalkan baca Quran, baca Qurannya sudah lama dia tinggal. Dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, 5 bulan sudah dia tinggal. Karena Ramadan sudah lewat. Dia ingin kembali. Bagaimana caranya? Tidak akan bisa kembali kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika memperbaiki itu, kadang penuh dengan tantangan. Kadang sebagian orang kalau sudah lama tidak baca Quran, syaitannya begitu banyak. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah muak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ternyata dia syaitannya. Syaitannya sudah muak. pada saat itu, tidak mengapa, teruskan, teruskan, walau muak-muak, walau capek, teruskan. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani yawm al-qiyamah. Puasa dan baca Al-Qur'an akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat. Ya'til Qur'an fa yaqul. Datang Qur'an, ini proses syafaat, lihat mekanisme syafaat. Bacaan Al-Qur'an datang kepada Allah. Ini yang orang yang ingin diberikan syafaat. Bacaan Al-Qur'an dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bacaan Al-Qur'an ini berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu an-nauma bil-lail fashaffi'hu fiyya." Wahai Rabbku, aku larang orang ini untuk tidur di malam hari agar membacaku. Maka ampuni dia. Nah, itu mekanisme syafaat. Bacaan Al-Qur'an nanti datang kepada Allah dan minta agar orang ini diampuni. Maka ngantuk ketika kita sudah lama meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan murojaah Al-Qur'an, tidak ada lezat lagi, malas melihat Al-Qur'an itu, malas gitu. Kalau kita ingin kembali, maka apabila kembali tidak akan bisa pernah bisa kembali kecuali dengan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki hubungan dengan Allah. Dan saat kita kembali, berusaha kembali, itu pasti akan ada kemalasan sangat luar biasa. Maka terus saja, terus usaha. Meskipun kadang-kadang mushaf di sini ngantuk, biarin. Ya, biarin. Nanti akan terbiasa terus seperti itu. Karena masalah orang yang masalah sangat utama saat orang istiqamah atau anak muda sekarang istilahnya hijrah adalah futur. Kadang ngeblank kita. Jamaah sudah malas. Jamaah datang masbuk paling terakhir. Kapan itu masbuk paling terakhir datang? Sebelum salam. Dan itu langganan. Ya. Kalau sholat pun tidak ada zikir setelah sholat. Ya, hilang, keras hatinya. Yang ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas salam yang kedua, tangannya sudah merogoh. Handphone. Status saya berapa yang like? Berapa yang komen? Jadi hatinya keras. Nah, siapa yang ingin kembali tidak akan pernah bisa kembali kecuali dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Dengan ayat tadi yang sangat luar biasa. Dan itu indahnya membaca Al-Qur'an apabila seseorang memahaminya. Dan saya berpesan, terutama yang ingin Anda menghafal Qur'an dan juga ingin anak-anak Anda hafal Qur'an, ingat hafalan Qur'an bukan tujuan. Sekarang sudah bergeser. Sebagian orang kalau tidak diingatkan, sebagian orang menganggap bahwasanya sukses kalau menghafal Qur'an. Itu hanya langkah awal. Yang paling utama adalah memahaminya dan mengamalkannya. Lihat ayat tadi, ayat yang begitu indah. Iman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Begitu juga dalam menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat begitu. Terutama maksiat-maksiat sendirian. Dengan handphone kita, dengan media sosial kita, tidak akan bisa pernah menjauhi kecuali dengan pertolongan dari Allah. Minta tolong sama Allah. Makanya sering sekali Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muslim mengatakan kepada kita, "Ad-du'a miftah kulli khair." Doa kunci segala kebaikan. Berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk dibencikan maksiat itu, maksiat saat sendirian. Saya sering mengatakan, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat bermaksiat saat sendirian. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, tadi saya lihat di Instagram seorang syekh ditanya tentang bagaimana syekh menghilangkan pemarah. Suka bentak-bentak istri, suka mukul-mukul anak. Maka jawabannya tidak ada lain kecuali memperbaiki hubungan dengan Allah dan berusaha. Harus usaha. Rasulullah SAW bersabda, "Innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-hilmu bit-tahallum." Sesungguhnya ilmu itu didapat saat seseorang berusaha mencari ilmu. Dan sifat sabar, tidak balas dendam, sikap tidak suka marah, itu dengan berusaha untuk sabar dan sebelumnya minta pertolongan kepada Allah. Walaupun kadang-kadang sulit para ikhwan, meninggalkan maksiat sulit, apalagi terutama kebiasaan sudah menjadi kecanduan dia, maka itu harus berusaha dia. Dan langkah pertama dia hubungi Allah, dia perbaiki hubungan dengan Allah, amalan-amalan wajibnya, dari mulai sholatnya, puasanya, zakatnya, baca Qur'annya, berdoanya, perbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memudahkan. Ma tasya'un illa an yasha'Allah. Liman sya'a minkum an yastaqim. Bagi siapa yang kalian ingin istiqamah, maka ingat baik-baik, kalian tidak akan pernah bisa istiqamah kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran menarik ya. Biasanya yang kayak-kayak begini di luar dari materi, itu menghabiskan waktu saya. Baik, kita lanjutkan. Penulis mengatakan tadi, "Hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan saya berpesan, kalau seandainya ada matan dari Masail Jahiliyah yang sudah diterjemahkan, mohon nanti dibagikan kepada para jamaah. Karena sepertinya akan rutin di masjid ini. Ya, kebiasaan kaum jahiliyah dibagikan, jadi bisa mengikuti kajian saya dengan maksimal. Dan ini sudah diterjemahkan, saya yakin sekali sudah diterjemahkan. Judulnya adalah Permasalahan Kaum Jahiliyah atau Kebiasaan Kaum Jahiliyah. Ini adalah permasalahan yang paling besar yang Rasulullah SAW selisihi mereka, yaitu menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah, dengan orang soleh. Ini paling Rasulullah SAW menyelisih orang-orang Arab Jahiliyah. Kemudian penulis mengatakan, fa'ata bil ikhlas. Kemudian Rasulullah SAW mendatangkan ajaran ikhlas. Tadi sebelum salat isya sudah saya sebutkan, ikhlas secara bahasa ada 3 makna: murni, suci, terlepas dari kotoran dan campuran. Itulah ajaran ikhlas. Dia benar-benar ibadahnya murni, bersih, suci, tanpa campuran sedikit pun. Sahabat saya Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Mahsin Firanda Andirja Habibullah pernah mengatakan begini dalam ceramahnya. Beliau mengatakan, kalau ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 99.99999% ikhlas karena Allah, tapi 0.00000001% ada semacam ingin pujian manusia, ingin riya, sum'ah, ujub, maka tidak diterima. Ya. Ikhlas itu benar-benar murni, suci, tanpa kotoran campuran. Ilustrasi ikhlas disebutkan oleh Allah di dalam surat, dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, nusqikum mimma fi butuni." Yang artinya, sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang ternak terdapat pelajaran yang sangat berharga. Apa pelajarannya? Nusqikum mimma fi butuni. Kami memberi minum kalian dari air susu yang ada dalam perut binatang ternak tersebut, baik unta, sapi, atau kambing. Kami memberi susu kepada kalian dari dalam perutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha min baini farthin wa damin labanan khalisan." Yaitu susu yang keluar di antara, mohon maaf, tahi dan darah. Jadi kalau Anda merah, puting susu sapi, puting susu kambing, puting susu unta, itu sebenarnya dia sedang keluar antara tahi dan darah. Tetapi keluarnya labanan khalisan, susu yang murni, susu yang ikhlas. Makanya kalau dia murni, sa'iran lisyaribin, cocok untuk diminum. Maka orang kalau merah langsung bisa diminum itu. Merah susu unta langsung bisa diminum, karena tidak tercampur sedikit pun. Itu ilustrasi ikhlas yang paling luar biasa. Sebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 66. Ya. Nah, itulah ajaran Rasulullah, agamanya Rasulullah SAW, yaitu membawa ajaran ikhlas, beribadah murni, suci, hanya untuk Allah, tanpa campuran sedikit pun. Ya. Kemudian penulis mengatakan, wa akhbara annahu dinullahi alladhi arsala bihi jami'ar rusul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya itulah agamanya para rasul. Agamanya para rasul. Ya, seluruh para rasul agamanya agama ikhlas, ajarannya ajaran ikhlas. Sinonim ikhlas tauhid. Itu sinonim ikhlas. Sinonim apa artinya? Persamaan ikhlas adalah tauhid, artinya menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Sama dengan ketika orang mengatakan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dan itulah ajaran para nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Yang artinya, sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul untuk beribadah, untuk menyeru umatnya agar beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Itu ikhlas, beribadah kepada Allah, meninggalkan sembahan selain Allah, itu ikhlas. Itu agamanya seluruh nabi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya ikhwatun li'allat, dinuhum wahid. Para nabi adalah saudara sepupu, saudara sepupu. Semuanya sama, saudara dari satu nabi, yaitu Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Agamanya satu, yaitu agama tauhid, agama ikhlas, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa annahu la yaqbalu minal a'mali illa al-khalis. Dan bahwasanya Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas. Yakini itu baik-baik, Pak. Kalau ada amalan ibadah apapun jenisnya, maka Allah tidak akan pernah terima kecuali yang ikhlas. Yang murni hanya untuk Allah. Tidak berharap apa-apa kecuali hanya dari Allah. Tidak berharap pujian, sanjungan, penghargaan, ya, tidak berharap materi dari manusia, hanya berharap dari Allah. Tidak akan diterima amal ibadah apapun, besar kecil, remeh temeh atau besar penuh dengan keringat, Allah tidak akan pernah menerima yang tidak ikhlas. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan ia menyekutukanku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat baik-baik. Walau secuil pun, seperti gambarnya ini, 0,0001% untuk dilihat oleh seseorang, untuk dipuji oleh seseorang, maka tidak diterima oleh Allah. Ya. Kemudian, wa akhbar anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya barang siapa yang mengerjakan, ini penting nih, terutama bulan Rabiul Awal. Barang siapa yang mengerjakan apa yang mereka anggap baik, maka Allah telah haramkan atas mereka surga dan tempatnya neraka. Maksudnya, siapa yang mengerjakan perbuatan bid'ah, tempatnya di neraka. Bid'ah kapan tumbuh? Kapan tumbuh? Nah, siapa yang tahu? Apa penyebab bid'ah? Karena menganggap baik. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, yang mereka agung-agungkan, kami pengikut Imam Syafi'i, tapi tidak mengamalkan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullah mengatakan, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap itu baik, maka berarti dia telah membuat syariat yang baru. Siapa yang menganggap syariat, membuat syariat yang baru, berarti dia membuat perkara yang baru. Tempatnya di neraka dan diharamkan oleh Allah surga. Ingat, ini sekarang kita membicarakan hukum perbuatan, bukan hukum pelaku perbuatan. kita sedang menghukumi perbuatan, bukan personnya. Nanti jangan sampai dianggap tuh, lihat kajiannya, suka membid'ah-bid'ahkan orang, suka menyesatkan orang, suka memasukkan orang ke dalam neraka. Sepertinya kunci surga milik dia sendiri. Ini orang hasad. Orang gak berpikir. Kita sekarang membicarakan hukum perbuatan. Siapa yang berihtisan, istihsan, maka sungguh dia telah diharamkan oleh Allah surga dan tempatnya di neraka. Termasuk istihsan, menganggap sesuatu itu baik, apa? Membatasi sebuah ibadah dengan pembatasan yang belum ada dalil. Ini penting ini, perkara ini, perkara bidah. Nanti kita akan bahas permasalahan kebiasaan jahiliyah juga membuat bidah. Yaitu membatasi ibadah yang umum tanpa dalil. Baik dengan pembatasan waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, sebab, tata cara. Jika ada ibadah dibatasi dengan salah satu dari 6 pembatas ini, maka wajib dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, maka berarti dia sudah berbuat istihsan, menganggap sesuatu itu baik. Saya beri contoh. Ada ustadz masyhur. Itu saking masyhurnya. Ustadz masyhur menganggap bahwa mengkhususkan membaca Yasin setiap Jumat boleh. Kenapa? Karena membaca Yasin baik. Tetapi kita tidak masalah orang baca Yasin. Pengkhususannya malam Jumat, mana dalilmu? Ya, paham ini? Kalau pembatasan tanpa dalil, maka dia berarti melakukan apa tadi? Istihsan. Imam Syafi'i mengatakan, man istahsana faqad syara. Siapa yang melakukan istihsan, maka dia telah membuat syariat baru. Ya, ini hati-hati para ikhwan. Dan di situ kadang-kadang letak perbedaan kita dengan kaum yang menganggap bahwasanya ada bid'ah hasanah. Sampai baru-baru ini ada salawat hey tayo la haula. Ya, saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Semua salawat yang dilagu-lagukan itu adalah penghinaan terhadap salawat. Salawat ibadah yang agung dimulai oleh Allah dan para malaikatnya, diperintahkan untuk seluruh orang beriman. Ini para ikhwah, ini harus diingatkan kaum muslimin. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara istihsan. Oh, ini kan baik. Ya, hati-hati. Kata-kata ini kan baik itu perlu apa? Dalil. Setiap pembatasan dari salah satu dari 6 tadi, waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, sebab, tata cara. Saya beri contoh ya. Misalkan ada orang waktunya malam Jumat kliwon. Tempat di dalam kamar sendirian. Jumlah bilangan 9999. Jenis amalannya istighfar. Astagfirullah. Kemudian tata caranya di atas kain putih, tidak pakai baju. Yang terakhir sebabnya amalan agar kaya. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Ini contoh-contoh pembatasan. Itu yang kadang-kadang kita berbeda dengan sebagian kaum muslimin yang memahami bahwasanya pembatasan gak perlu dalil. Pembatasan perlu dalil. Setiap ibadah yang dibatasi dengan sebuah batasan harus pakai dalil. Contoh zikir setelah sholat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Berapa kali? 33. Jumlah bilangannya ada dalilnya. Paham ini para ikhwah? Baik, kita lanjutkan. Wa hadhihi al-mas'alah allati tufarriqun nas li ajliha baina muslimin wa kafir. Ini perhatikan. Masalah yang tadi menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara, inilah yang membedakan antara muslim dengan kafir. Inilah yang memisahkan manusia. Ini muslim, ini kafir. Masalah Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran ikhlas, itulah yang membedakan antara muslim dan kafir. Ya. Wa indaha waqa'atil adawah, dan pada saat itulah harus terjadi permusuhan. Siapa yang mensyirikkan Allah dimusuhi dalam agama Islam. Wajib kita musuhi. Makanya di sini ya, hati-hati slogan-slogan bahwa semua agama sama, semua agama baik. Dibawa oleh kaum liberal, tidak laku mereka, ganti dengan Islam Nusantara. Dan saya katakan, kalau Islam Nusantara yang mereka maksud melegalkan kesyirikan ataupun membiarkan perbuatan bid'ah, maka kita akan perangi sampai titik darah penghabisan. Kenapa? Karena itu berarti penyimpangan terhadap agama. Harus bermusuhan dengan yang namanya kesyirikan. Allah berfirman, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أو إخوانهم. Kamu tidak akan dapati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia saling cinta mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mustahil. Yang bertauhid, yang ikhlas, saling cinta mencintai dengan orang musyrik, tidak mungkin. Harus musuhan. Itu konsekuensi agama. Membenci kesyirikan harus musuhan. Membenci kesyirikan konsekuensi syahadat. Tidak bisa tidak. Sejuta kali orang bersyahadat tetapi dia mengatakan, kayaknya kita biarin aja deh orang Nasrani, mungkin benar jalannya aja jauh, kita yang dekat. Paham maksud saya? Harus meyakini kesyirikan orang musyrik. Kalau ragu kesyirikan orang musyrik, maka ini bahaya terhadap agama. Makanya ada permasalahan disebarkan oleh orang-orang liberal mengatakan bahwa tidak ada yang tahu dia kafir kecuali Allah. Ini bahaya ini perkataan. Lalu siapa yang menghukumi? Lalu enggak ada yang orang kafir berarti di dunia ini. Lalu firman Allah yang berbunyi qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budun, itu terletakkan di mana? Lalu firman Allah yang berbunyi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya. Itu ente letakkan di mana kalau enggak ada orang kafir? Ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini slogan-slogan indah kadang-kadang kita harus nusantara. Harus Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Ini slogan-slogan yang membuat orang akhirnya bias. Dan tidak boleh mengatakan bahwa selain agama Islam itu musyrik, itu kafir. Maka harus bermusuhan. Luali ajriha syuri'al jihad. Untuk agama ikhlas, agama tauhid, agama Islam yang dibawa oleh para rasul inilah disyariatkan berjihad. Berjihad untuk apa? Menegakkan keikhlasan hanya untuk Allah. Menegakkan ibadah tauhid hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menegakkan agama tauhid hanya untuk Allah. Ya. Itulah Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Kemudian penulis mengatakan, kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Kata penulis, Allah berfirman, dan perangilah mereka orang-orang musyrik sampai tidak terjadi lagi kesyirikan. Ini tujuan jihad. Tidak terjadi kesyirikan. Tujuan jihad bukan membunuh. Orang asik-asik minum kopi di bom atas nama jihad. Enggak, tujuan jihad itu tidak lagi kesyirikan dan akhirnya agama Allah yang nampak. Apabila mereka berhenti dari kesyirikan, maka tidak ada permusuhan atas mereka kecuali atas orang-orang yang zalim. Intinya para ikhwah, syahadat kita tidak akan manfaat kecuali menyatakan syirik itu syirik dan wajib membencinya. Tidak akan manfaat syahadat seseorang tanpa membenci kesyirikan. Wallahu a'lam. Baik. bertanya, hukum patung dan efeknya di rumah. Di rumah mertua saya, di ruang tamu dan keluarga, ada patung hewan dan wajah manusia atau kepala. Adik ipar saya sering durhaka berantem dengan mertua. Apakah ini merupakan efek adanya patung tersebut? Yang paling utama ditanyakan adalah, apa hukumnya meletakkan patung itu? Maka jawabannya haram hukumnya, karena tidak didatangi oleh para malaikat rumahnya. Innal malaika la tadkhulu fiha la tadkhulu baitan fihi tasawir wa tamatsil. Sesungguhnya para malaikat tidak masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat patung dan gambar-gambar makhluk hidup. Nah, kemudian apakah ada efek? Ya, karena dia tidak dimasuki oleh para malaikat yang membawa rahmat, maka pada saat itu ternyata tentunya ngefek terhadap orang-orang yang hidup di dalamnya. Penuh dengan kemarahan, penuh dengan ketidakarifan dan semisal. Maka saya katakan dibuang, dimusnahkan, jangan dikasihkan hadiah, kecuali kalau mau parsialnya. Ya, misalkan itu kan terbuat dari apa, maka potongin, kasih hadiah baru boleh. Ya, adapun saat dikasih hadiah kepada orang kafir nggak boleh, dijual juga tidak boleh, karena itu diharamkan. Wallahu a'lam. Apakah orang yang melakukan kuburiyun sudah kafir? Maka jawabannya tergantung. Apa yang dimaksud kuburiyun tadi? Kalau seandainya dia minta kepada orang yang dikubur, maka perbuatannya kesyirikan. Ingat ya, lihat jawaban saya. Perbuatannya kesyirikan. Pelakunya gimana Ustaz? Pelakunya nanti dulu. Antum jangan keluar dari masjid ini nanti, kalian semua musyrik. Ini bukan tugas kita untuk menuntut ilmu, bukan itu. Tugas kita mengetahui hukum perbuatan agar tidak melakukannya. Adapun memponis seseorang tidak mudah. Ada namanya istilah iqamatul hujjah, yaitu meletakkan hujjah dulu, mendirikan hujjah. Maksudnya adalah orang itu diajarin dulu. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia bodoh, atau mungkin dia terpaksa, mungkin dia hanya ikut-ikutan. Kemudian ada istilahnya mah intifaul mawani, terhalangnya seluruh hal-hal yang dinafikannya seluruh hal-hal yang melarang dia untuk dihukumi kafir. Artinya sudah semua kita lakukan, dia masih melakukan seperti itu, baru dihukumi kafir. Itu pun tidak semua orang boleh menghukuminya. Hanya para ulama yang menghukumi seperti itu. Makanya kita ini belajar hukum apa? Perbuatan. Maka kita katakan, kalau kuburiyun, yaitu orang yang suka minta kepada orang yang sudah mati, maka perbuatannya apa? Kesyirikan. Kenapa? Menyamakan makhluk dengan Allah dalam perkara yang khusus milik, yaitu apa? Berdoa. Wallahu'alam. Salahkah saya suka membongkar dan menghina kuburiyun di media sosial? Nah, ini hati-hati. Para ikhwah gini. Kita diwajibkan amar ma'ruf nahi mungkar. Terutama di zaman sekarang nahi mungkar sangat ditekankan. Dan nahi mungkar biasanya dibenci oleh manusia. Kenapa? Karena nahi mungkar itu berkenaan dengan hawa nafsu manusia. Ya. Tetapi kita harus lakukan. Tidak boleh kita membiarkan kemungkaran. Cuma nahi mungkar ada fikihnya. Fikihnya itu para ulama berijma, bersepakat. Apabila amar ma'ruf mendatangkan kemungkaran, maka haram hukumnya. Dan apabila nahi mungkar mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, haram hukumnya. Ya. Maka saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang di media sosial ingin berdakwah, maka dakwahkan yang benar dulu. Ya, sebagian orang kadang-kadang tuh lihat orang-orang kuburiyun nyembah kubur, sujud di kuburan, ya. Ini bani kuburiyin. Enggak ada manfaatnya. Jelaskan di kuburan apa kita lakukan. Jelaskan sunnah yang sahih. Niscaya orang akan paham mana yang salah, mana yang benar. Paham ya para ikhwan? Apalagi nanti masuk ke dalam penghinaan, pencelaan. Tidak benar. Berdakwah bukan dengan mencela, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'at walal la'at walal fahishil badi." Orang beriman itu tidak boleh mencela, mencaci, berkata kotor atau berkata kasar. Apalagi di zaman yang lagi hangat-hangat seperti ini, hati-hati. Ya, kata-kata kasar, kata-kata kotor, cebong, kampret, mukidi. Jauh ya, Pak. Ini tidak layak bagi seorang muslim. Jika berkenan, boleh di-share apa yang menyebabkan Ustaz beralih mempelajari dakwah sunnah dari tarekat sufiyah sebagai ibrah saya dan menguatkan kita berada nasihat di atas manhaj salaf sebagai nasihat untuk saudara kita yang masih mengikuti tarekat sufiyah dan lainnya. Maka jawabannya, saya di dalam sebuah tarekat yang meyakini, dan hampir semua tarekat seperti itu, yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Bisa kita berkomunikasi, berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan saja, di mana saja, ketika kita menginginkannya. Itu keyakinan. Yang keyakinan ini tidak sembarangan. Bahaya ini keyakinan. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Bertentangan dengan pemahaman sahabat yang paling termulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq, kemudian membuka selimut beliau, kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Muhammad, tibta hayyan wa mayyita." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau hidup dan mati dalam keadaan baik. Kemudian beliau keluar rumah. Di situ Umar bin Khattab sedang menceramahi manusia, mengatakan bahwa Nabi Muhammad belum mati, beliau hanya dipanggil oleh Allah. Maka kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, "Duduk, duduk engkau wahai Umar." Umar yang tidak mau. Lalu Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq menghadap kepada manusia, dan manusia menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq, meninggalkan Umar sendirian. Lalu beliau berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya beliau sudah meninggal. Ini pemahaman orang paling termulia. Jadi kalau kita runut manusia itu, Abu Bakar, para rasul ulul azmi, para rasul biasa, para nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling termulia setelah para rasul dan para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Walinya para wali, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad sudah meninggal. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak pernah mati. Nah, ketika saya meyakini seperti itu di tarekat sufiyah, kemudian saya masuk ke dalam Universitas Islam Madinah, dan kita diajarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul, pemahaman para sahabat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dan beliau hidup di alam barzah. Kehidupan beliau lebih mulia dibandingkan para syuhada seluruhnya. Maka pada saat itu saya tanyakan kepada guru saya, "Kami di Madinah belajar ini." Beliau tidak bisa menjawab. Beliau tidak bisa menjawab dengan dalil. Maka pada saat itu saya lebih memilih apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, bisa datang kapan saja, bisa berkunjung ke mana saja. Ya. Jadi kadang-kadang menurut sebagian orang tasawuf, Nabi Muhammad SAW itu keluar dari kuburnya, kemudian mengunjungi sungkulan. Kuburnya kosong. Ya. Itu menurut mereka. Pemahaman ini berbahaya. Kenapa? Karena akhirnya ada yang mengklaim bisa bertemu dengan Nabi, bukan dalam mimpi, tapi dalam jaga. Akhirnya mendapatkan amalan-amalan. Paham ini? Nah, itu berbahaya. Makanya kan ada orang mendapatkan salawat dalam keadaan jaga. Ini berarti sahabat baru nih, sahabat ke-13 Hijriah. Nah, itu penyebab, salah satu penyebab utama. Ya, penyebab itu salah satunya. Wallahu a'lam. Kita berdoa mudah-mudahan istiqamah di atas sunnah. Saya mempunyai masa lalu kurang baik dan punya tato. Saya ingin berhijrah untuk hapus tato saya, tapi belum ada biaya. Bagaimana hukum sholat saya? Maka jawabannya, sholatnya tetap sah kalau seandainya belum ada biaya. dan menghapus tato bagi orang yang sudah bertato ada perinciannya. Yang pertama, menghapus tato wajib hukumnya karena dia menutupi air yang mengenai kulit tubuh. Jadi masalahnya itu sebenarnya ada pada permasalahan bertoharah. Orang yang pakai tato, maka tatonya itu menghalangi air untuk mengenai kulitnya. Akhirnya ketika dia bersuci, tidak terkena air seluruhnya. Paham ini permasalahannya? Itu permasalahan. Bukan berarti orang yang berhijrah, istiqamah harus hapus tato. Hapus tato itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya karena kalau bersuci, maka air tidak mengenai kulitnya. Itu satu. Yang kedua, sebab yang kedua adalah bahwa tato dosa besar. Tato itu dosa besar. Kenapa? Karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan la'anallahul washimat wal mustawshimat. Ini hadis ada perkara penting. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang ditato. Inilah sebabnya orang yang ingin istiqamah, dia wajib bertobat. Salah satu bentuk tobatnya adalah menghilangkan tatonya, karena itu mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara yang penting dari hadis tadi adalah bahwa Rasulullah SAW menyebutkan Allah melaknat wanita-wanita yang mentato. Kenapa disebutkan wanita? Karena tato terkenal dengan wanita sebenarnya. Tato itu perbuatannya para wanita. Makanya kalau seandainya ada laki-laki berotot, perutnya six packs, ini berarti bukan bukan lelaki kekar, itu cucok. Karena dia sudah menyerupai wanita. Karena tato itu adalah kebiasaannya perempuan. Paham ini Pak Eva? Tuh sampaikan yang ototnya kekar-kekar pakai tato, ente cucok ente. Itu kebiasaan perempuan. Paham ya? Nah, kemudian akan tetapi apabila orang sudah istiqamah bertobat, kemudian ingin menghilangkan tatonya, ternyata tatonya itu ada pada wajah misalkan, ataupun ada pada panca inderanya, alat-alat vitalnya, maka dibiarkan, tidak boleh. Kenapa? Karena menjaga alat vital, kemudian panca indera lebih utama dibandingkan menghilangkan tatonya. Saya beri contoh. Ada perempuan tatonya, mohon maaf, di payudaranya. Dihilangkan berbahaya untuk payudaranya. Atau ada perempuan, mohon maaf, tatonya ada di atas kemaluannya. Dihilangkan berbahaya untuk kemaluannya, untuk rahimnya. Maka pada saat itu dibiarkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Doakan saya supaya saya diberi kemudahan untuk hijrah ke sunnah. Maka yang bertanya ini mudah-mudahan sudah istiqamah. Yang paling penting itu para ikhwah adalah istiqamah setelah berhijrah. Adapun orang berhijrah, beristiqamah itu baru langkah pertama. Yang paling utama itu adalah istiqamah. Dan orang tidak akan bisa istiqamah kecuali dengan menuntut ilmu agama. Maka saya berpesan, siapa saja yang mulai beristiqamah, dalam bahasa anak muda berhijrah, tuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agamanya dengan sistematis, belajar kitab seperti kita seperti ini. Ya, bukan hanya sekedar suka ceramah ini lalu dia dengarkan. Suka ceramah Ustaz Fulan dia dengarkan. Akhirnya ilmunya tidak mumpuni. Orang yang berhijrah sudah menghabiskan waktu banyak untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dia harus konsentrasi betul untuk menuntut ilmu secara sistematis. Saya beri contoh ya. Misalkan rukun Islam, dia pelajari tentang dua kalimat syahadat. Segala yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat, artinya, konsekuensinya, maknanya, syaratnya, kemudian pembatal-pembatalnya, dia pelajari. Selesai naik ke rukun kedua, sholat. Kalau sudah berbicara masalah sholat, berarti dia harus mempelajari tentang bersucinya. Karena sholat tidak akan pernah sah tanpa bersuci. Berarti dia harus mempelajari wudhunya, tayamumnya, bermandi besarnya, mengusap di atas khufnya, baru mempelajari sholatnya. Begitulah terus seperti itu, sistematis. Kalau perlu datangkan ustaz yang mengajari kita secara sistematis. Rubah para ikhwah cara belajar yang hanya kesenangan saja. Ah, tuh ada ceramah tuh bagus judulnya tuh. Apa judulnya? Ya, misalkan aku cinta kamu, kamu cinta dia. Bagus, ayo kita datang sana. Boleh saja, itu baik. Datang ke majelis ilmu, tidak ada yang melarang. Cuma saya ingatkan bahwasanya tuntutlah ilmu secara apa? Sistematis. Ya. Karena itu yang menjadi mumpuni kita nanti dalam beramal. Kemudian juga setelah nuntut ilmu, berusaha mengamalkan. Nah, saya berpesan, kalau orang-orang sudah berhijrah, beristiqamah, tidak perlu terlalu banyak bikin komunitas ini, komunitas itu. Tidak perlu. Terutama perempuan. Perempuan yang dulunya mungkin membuka auratnya, sekarang sudah berhijrah, beristiqamah, dia tutup auratnya baik-baik. Tugas paling utama adalah, bu, saudari muslimah, tuntut ilmu. Dengan sistematis. Dan berusaha mengamalkannya. Nggak perlu bikin istiqamah, bikin komunitas-komunitas. Cadar sekuat, hijab sekuat, jilbab sekuat. Kenapa? Karena komunitas itu akan membuat Anda sama saja. Suka kelayapan keluar rumah. Bukankah Anda sebelum istiqamah seperti itu? Keluar rumah, kelayapan, ngemol, apa? Perempuan tempatnya di rumah. Waqarna fi buyutikun. Karena sudah, kalau sudah istiqa, sudah buat komunitas, pasti akan kumpul. Kumpul di mana, kumpul di mana. Kalau sudah kumpul, ada handphone jadi foto-fotoan. Meskipun mungkin sekarang sudah jilbab lebar, pakaiannya hitam semua, foto dari belakang. Kemudian sesi begini. Ini apa nih, tanda dua? Mau dibini dua nih. Walaupun dari belakang, walaupun foto siluet, ya, jangan eksis di media sosial dengan tubuh Anda, wahai saudariku muslim. Ataupun walaupun dengan bercadar, ya, tidak, jangan eksis bercadar. Karena ketika bercadar masih terlihat matanya, matamu itu loh, melelehkan gunung es. Ya, maka saya katakan jauhi. Terlalu banyak komunitas-komunitas, nanti kumpul sana, kumpul sini, sama aja berarti. Suka keluar rumah. Ya. Yang paling penting itu nuntut ilmu, amalkan, berusaha mengamalkan. Wallahu a'lam. Bagaimana pemberian nama anak laki-laki sesuai sunnah? Karena dua hari yang lalu Allah berikan kepada kami amanah anak pertama laki-laki. Rencana saya memberi nama Ibrahim Abdul Hakim, tapi ini rasanya kepanjangan. Mohon saran nya nama yang baik untuk anak pertama saya. Maka jawabannya adalah antara dua ini, Ibrahim saja atau Abdul Hakim saja. Sudah bagus, Ibrahim. Enggak pakai saja ya, Ibrahim atau Abdul Hakim. Dua-duanya bagus, Ibrahim atau Abdul Hakim. Ya. Wallahu a'lam. Ada teman saya yang diberi oleh gurunya amalan agar bisa memiliki kekebalan. Dia bertanya kepada saya, apakah harus diruqyah untuk membersihkan ini? Apakah cukup dengan bertobat? Yang pertama bertobat, kemudian diruqyah. Ruqyah diri sendiri dengan baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Kalau ada nanti pengaruh, misalkan dia mual-mual, dia muntah, dia ngantuk, ya, ataupun dia apa panas, maka berusaha meneruskan. Kalau tidak sanggup, maka dia mungkin diruqyah oleh orang lain. Baca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surah Al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal." Bacalah surah Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya itu berkah, meninggalkannya itu kerugian, dan tidak akan ada satu sihir pun yang bisa melawannya. Surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Dan lebih baik diruqyah sendiri, mandiri, daripada minta-minta kepada orang lain. Ya, karena bagaimanapun minta kepada orang lain, ada semacam sandaran ke sana. Ya, makanya saya tidak pernah mau untuk dimintai ruqyah. Ya, kecuali mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu gitu. Tapi tidak, jarang sekali. Kenapa? Karena tadi ingin mengajari agar meruqyah diri sendiri. Pernah ada orang ibu-ibu habis kajian, "Ustaz, tolong rukyah anak saya. Mohon maaf Bu, ibu doanya lebih kabul dibandingkan saya. Saya manusia biasa, ibu ibunya. Ustaz, tolonglah Ustaz, anak saya ini kesurupan. Kesurupan singa Majapahit." Betul itu kejadian nyata. Maka saya katakan, "Bu, mohon maaf. Baik singa Majapahit atau singa mana saja, saya tidak merukyah. Bukan tidak bisa, tidak merukyah." Ya. Karena kalau sudah sibuk dengan merukyah, maka yang ada adalah nanti saya tidak bisa datang ke Masjid Tarbiyah untuk ngajar. Nanti orang ngantri di rumah hanya untuk dirukyah. Bukankah itu baik, Ustaz? Iya, itu baik. Maka merukyah, ya, saat kapan diperlukan dirukyah. Tetapi untuk dijadikan sebuah pekerjaan, maka tidak. Para sahabat Nabi tidak pernah menjadikan rukyah sebagai pekerjaannya. Makanya sebagian para asatidzah tidak terlalu setuju untuk adanya pelatihan rukyah masal, ya, karena belum dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalau ingin mengajari, ajari, tidak usah praktek rukyah masal di sini kesurupan sana, bingung semua, enggak perlu gitu. Belum ada contohnya dari para salafus saleh. Wallah, apalagi merukyah di hadapan perempuan langsung. Nah, ini bahaya nanti. Ya, yang ada bukan rukyah, yang ada rukyat nantinya. Melihat, karena syaitan itu dia sangat lihai dan sangat spesialis. Saya sering mengatakan gini, ini sedikit masalah rukyah ya. Saya sering mengatakan begini, bahwa dokter spesialis itu paling dia menjadi dokter 30 tahun, jadi spesialis, sangat spesialis. Misalkan dokter kulit, melihat paling setengah menit atau setengah detik, beberapa detik, oh ini penyakit ini. Spesialis dia, padahal baru menjadi dokter 30 tahun. Sangat spesialis. Iblis mengganggu manusia dari mulai Adam sampai sekarang. Spesialis bagaimana? Sangat spesialis sekali. Salah satunya masalah rukyah. Rukyah pakai sarung tangan tebal-tebal. Tapi perempuannya dipegang. Enggak benar ini. Meskipun tebal, enggak kerasa kok. Bukan masalah enggak kerasa. Ya. Getarannya itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la usafihu an-nisa." Aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma masat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan qat illa imra'atan yamlikuha." Aisyah radhiyallahu anha bercerita Rasulullah SAW tidak pernah bersentuhan dengan perempuan siapapun kecuali perempuan yang dia miliki, yaitu istrinya dan budak-budak. Nah, seperti itu. Apalagi tidak pakai hijab. Ya, perempuannya di sini, ustaznya di sini. Nanti seperti itu, ruqyah. Melihat perempuan kan nanti syaitan datang tuh. Yaitu membukakan auratnya. Ya, ustaznya semakin semangat karena terbuka. Makanya hati-hati ya para ikhwan. Bagaimana hukumnya berziarah kubur orang-orang saleh dengan niat untuk mengingat kematian, mendoakannya dan mengingat sepak terjang perjuangannya? Maka jawabannya adalah berziarah kuburlah tanpa mengkhususkan kuburan tertentu. Rasulullah SAW bersabda, "Zurul kubur." Berziarah kuburlah tanpa mengkhususkan kuburan tertentu. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Sesungguhnya menziarah kubur mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Mengapa kaum Nasrani sulit membuka hati mereka bahwa Isa alaihissalam bukan sesembahan yang benar? Maka jawabannya adalah hidayah. Hidayah dan syubhat yang mereka miliki. Syubhatnya apa? Ghulu. Terlalu lebih-lebihan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "La tatruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian mengagung-agungkan aku sebagaimana kalian mengagung-agungkan Isa bin Maryam. "Innama ana 'abdun." Aku hanyalah hamba, kata Rasulullah SAW. "Faqulu 'Abdullah wa Rasul." Maka ucapkanlah Muhammad adalah Abdullah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya merayakan pesta pernikahan di rumah dengan menutup jalan umum? Maka jawabannya tidak dianjurkan, kecuali dengan minta izin kepada seluruh yang punya jalan. Ya, tidak dianjurkan. Lebih baik dia menggunakan tempat yang memang digunakan untuk resepsi pernikahan. Karena pejalan kaki mempunyai hak, dan Islam agama yang sangat proporsional dan profesional, sangat-sangat sempurna. Dalam jalan pun kata Rasulullah SAW, wa'atul tariqah haqqahu, dan berikanlah jalan, berikanlah hak pada jalan tersebut. Termasuk di dalamnya orang yang menjalani jalan tersebut. Terutama jalan tersebut adalah jalan raya. Ya, wallahu a'lam. Saya tahu ustaz senior kita, terutama yang di Jakarta ini, mereka tidak mau kajian di sebuah masjid. Kenapa? Karena kata beliau, saya menzalimi orang nanti. Kalau saya datang ke masjid tersebut, penuh masjidnya, parkiran jadi terhalang. Orang-orang, saya menzalimi orang. Sampai segitu beliau mengatakan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara untuk mengingatkan teman yang sedang hamil untuk tidak memakai jimat, gunting atau peniti dan lain-lainnya? Saya belum pernah hamil, jadi mereka menyepelekan perkataan saya. Katanya banyak pengalaman orang hamil kalau tidak memakai itu, maka dia dan bayinya akan mendapat musibah. Maka cara menasihatinya adalah sebutkan sebuah kaedah. Ya, ini harus didudukan. Semua sebab yang dijadikan sebagai sebab, yang syariat belum menjadikannya sebagai sebab, maka apabila dijadikan sebab, itu adalah termasuk perbuatan bid'ah dan kesyirikan. Saya ulangi, semua sebab yang dijadikan sebagai sebab, yang belum disebutkan oleh syariat sebagai sebab, maka apabila dijadikan sebagai sebab, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan kesyirikan. Paham? Peniti dijadikan sebagai sebab, tapi belum disebutkan sebagai sebab oleh syariat. Apabila dijadikan sebagai sebab, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan kesyirikan. Saya beri contoh yang lain. Ada teman saya, istrinya hamil 7 bulanan, diperintahkan oleh mertuanya, tuh mandi-mandi sana istrimu, karena sudah hamil 8 bulan atau 7 bulan. Kemudian, tapi yang anehnya Ustaz, mertua saya memerintahkan istri saya agar mandi-mandi, tapi membawa kucing. Bawa apa? Kucing. Kenapa kucing? Saya bilang, kenapa kucing bukan sapi? Karena kalau kucing Ustaz itu kan melahirkan 4-5. Dia tidak, dia mudah melahirkannya. Kalau sapi 2 aja sudah megap-megap Ustaz. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berarti dia menjadikan sebab kucing yang belum disyariatkan, belum dijadikan oleh syariat sebagai sebab untuk mempermudah apa? Kelahiran. Maka itu perbuatan bid'ah dan bisa masuk ke dalam syirik asghar. Paham ini para ikhwan? Cukup waktunya sudah habis, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.